بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para ikhwah sekalian, insyaAllah kita lanjutkan, dan semoga kitab kecil ini selesai sebelum masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena ketika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, insyaAllah kita tidak ada kajian ya di malam harinya, karena selepas ya tarawih di awal, nanti malamnya ada lagi. Paginya pun orang sudah 5 watt sulit, maka ini kita berupaya insyaAllah menyelesaikannya, dan hanya berapa lembar lagi selesai insyaAllah. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa qala ba'du salaf, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kembali ya kita lanjutkan pembahasan tentang mencari nafkah. Berkata sebagian ulama salaf, anta muhtajun ila dunya, engkau itu butuh kepada dunia. Wa anta ila nasibika minal akhirati ahwaj, tapi bagianmu di negeri akhirat engkau lebih butuh kepadanya. Karena Allah mengatakan, walal akhiratu khairun laka minal ula, sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia ini. Ya, maka keberuntungan kita di dunia ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan keberuntungan di akhirat sana. Karena itulah kebutuhan kita kepada negeri kita yang asal ini, negeri akhirat, ya lebih dahsyat daripada kebutuhan kita di dunia ini hanya sekedar lewat. Ya. Fa in bada'ta bi nasibika min al-akhirati murra 'ala nasibika min ad-dunya. Jika engkau memulai ya untuk mencapai targetmu, keberuntunganmu adalah negeri akhirat, maka niscaya keberuntungan duniamu akan mengikut pula. Maka orang mukmin senantiasa menjadikan di kedua pelupuk matanya selamanya keberuntungan akhirat, negeri akhirat. Ya, apapun aktivitasnya dia maksudkan dengannya negeri akhirat. Jika dia bekerja, bekerja untuk akhirat segalanya. Ya. Fantazimhu intizaman, maka hendaklah engkau berusaha mengatur ya agar jangan sampai negeri akhiratmu terbengkalai demi negeri duniamu yang segera kau tinggalkan. Tak lama lagi cepatnya zaman merubah kita. Ya. Tak terasa begitu cepatnya zaman merubah. Dahulu tak punya anak, sekarang anak berserak. Dahulu rambut masih hitam, sekarang telah menyebar menjadi putih. Subhanallah, begitu cepat. Dahulu kulit begitu ya indahnya, sekarang mulai keriput. Begitulah dunia ini. Maka jadikanlah keberuntunganmu akhirat ya, maka hendaklah engkau mengatur, manage lah bagaimana agar akhirat itulah keberuntungan yang abadi yang kau jadikan sebagai sasaran tujuan hidupmu, dan duniamu akan mengikut. Bagikan orang yang menanam padi, padi itulah akhirat, akan mengikut ya rumputan. Tapi orang yang menanam rumput tak akan dapat padi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengibadatiku, ya menyembahku. Jadi tujuan kita diciptakan Allah adalah agar mengibadati Allah Jalla wa'ala, bukanlah agar kita yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup. Ma uridu minhum min rizqin, aku tak butuh dari mereka, mereka memberikan kepadaku rezeki apapun jua. Tuhan kita tak butuh rezeki dari kita. Ya. Wa ma uridu an yut'imun, aku tak butuh mereka beri aku makan. Tuhan kita tak butuh makan, tak butuh minum. Sebagaimana Tuhan yang dipertuhankan sebagian makhluk di bumi ini, yang mereka berikan makanan, sajian. Ini Tuhan-Tuhan yang batil. Tuhan kita tak butuh makan, tak butuh minum. Ya, Tuhan-Tuhan yang batil kadang-kadang diberikan makanan, minuman, diberi uang, diberi apem, diberi apel, diberi. Ini Tuhan-Tuhan yang batil. Tuhan kita tidak. Maka tujuan kita diciptakan Allah untuk mengibadatinya, bukan rezeki itu jadi tujuan hidup kita. Ya, jangan jadikan gemerlap dunia ini sebagai tujuan hidup, karena bukan itu yang Allah minta dari kita. Allah tak minta dari kita dunia. Allah minta daripada kita takwa. Itulah tujuan hidup. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Karena sesungguhnya Dia adalah Allah, Dia pemberi rezeki, Dia adalah Tuhan yang maha kuat. Ya. Maka tak butuh dari kita rezeki, kita yang butuh rezeki daripada Allah, dan rezeki telah diatur. Ya, rezeki telah dicatatkan Allah Subhanahu wa taala, tak akan pernah meleset. Banyak sedikitnya rezeki kita semua telah Allah siapkan, telah Allah atur. Ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dia Allah mengetahui tentang rezeki tersebut, di mana Allah titipkan, di mana Allah sembunyikan. Jika sudah rezeki kita, Dia akan datang mengejar kita sebagaimana ajal yang datang mengejar kita. Subhanallah. Fa amma ta'yinu maksabin 'ala maksabin min sina'atin aw tijaratin aw binayatin aw hirathatin aw ghairi dhalika fa hadha yakhtalifu bikhtilafin nas. Ketika kemarin beliau, yakni penanya bertanya, apa profesi paling baik, pekerjaan apa yang paling utama, beliau menjawab, adapun menjelaskan, menerangkan satu profesi lebih utama daripada profesi lainnya, apakah berupa produksi seperti perdagangan, ya, profesinya berdagang, atau binaya, profesinya sebagai, ya, kontraktor membangun bangunan, membuat jembatan, atau hiratha sebagai petani, ya, bercocok tanam, atau ghairi dhalik, dan lain-lainnya, ini berbeda-beda. Fahadha yakhtalifu bikhtilafin nas. Imannya lebih utama, semuanya kembali, yakni, kepada perbedaan manusia. Ya, orang-orang yang tinggal di pulau-pulau, rezeki mereka itu berkaitan dengan laut. Mereka lebih utama bagi mereka adalah, ya, melaut, menjala, dan seterusnya. Subhanallah. Itu yang lebih utama bagi mereka. Orang-orang yang tak ada laut pada mereka, yang ada adalah lahan pertanian yang luas, tanah yang subur. Lebih utama bagi mereka apa? Bertani. Tak akan mungkin mereka jauh-jauh pergi ke laut untuk mencari, ya, rezeki, padahal di hadapan mereka ada tanah yang terhampar. Maka berbeda-beda. Subhanallah. Ya. Setiap orang memiliki profesi yang dia gandrungi, yang dia cenderungi, yang dia mengerti tentangnya. Maka itu lebih utama baginya. Ya, tak bisa disamakan. Kalau semua rezeki disamakan, bahayalah alam semesta ini, dunia ini. Ya, kalau andai kata semuanya orang itu tukang semir sepatu, apa jadinya? Andai kata semua orang petani, apa jadinya? Andai kata semua orang nelayan, apa jadinya? Allah Jalla wa'ala menciptakan berbagai macam profesi agar seluruh profesi ini saling melengkapi satu sama lain. Andai kata semua jadi ustaz, tak ada masjid ini, tak ada yang mau dengar. Subhanallah, begitulah. Ya, Allah jadikan ada pejabat, ya, ada rakyat, ada konglomerat, ada konglomerat, semuanya saling melengkapi satu sama lain. Subhanallah. Wala a'lamu fi dhalika syai'an 'amman. Aku tak tahu dalam hal ini ada keterangan yang menyatakan semua profesi itu sama satu sama lain. Tidak, pasti berbeda-beda. Ya. Lakin idza 'anna lil insani jihatan falyastakhirillahi ta'ala. Tapi yang jelas, jika seseorang menemukan kendala, kesulitan dalam mencari rezeki, hendaklah dia bermohon kepada Allah Jalla wa 'ala, beristikharah untuk menentukan mana yang paling baik baginya. Ya, falyastakhirillah ta'ala fiha al-istikharah. Hendaklah dia melakukan istikharah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, al-mutalaqqah an muallimil khair. Istikharah yang diajarkan oleh, yakni, Rasul yang mengajarkan kebaikan kepada manusia sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fiha minal barakah ma la yuhatu bih. Sungguh beristikharah memohon panduan daripada Allah, dalamnya ada keberkahan yang begitu luas, ya kan, tak dapat dibatasi. Andai kata kita bingung, apa kira-kira yang paling baik ke depannya? Profesi apa yang akan kulakoni dalam dunia yang begini gamangnya? Ya, ekonomi begitu suramnya. Ya, banyak perusahaan-perusahaan tutup. Muka kuning menjadi muka biru. Subhanallah. Banyaknya perusahaan yang tutup, gulung tikar. Ya. Orang semua mengeluh, toko-toko kosong. Orang sekarang tokonya enggak lagi di toko, dalam bentuk bangunan. Tokonya di mana? Tokonya di web. Banyak yang gulung tikar, pasar-pasar besar gulung tikar. Subhanallah. Istiqaralah kepada Allah Jalla wa'ala. Mintalah daripada Allah bantuan agar memberikan kepadamu petunjuk, ya, untuk yakni ilham, taufik agar engkau kira-kira dapat melakoni kehidupanmu dengan profesi yang Allah Subhanahu wa taala tunjuki untukmu. Thumma ma tayassara lah fala yatakallafu ghairah. Hendaklah dia berusaha melakoni, menggeluti profesi yang mudah baginya. Jangan sampai dia takalluf. Makna takalluf adalah tak menguasai suatu profesi tapi berusaha, ya, memaksakan diri untuk melakoninya. Ini akan banyak merugikan manusia. Kadang-kadang orang tak tahu dunia CPR, sok-sok masuk ke sana. Digambarkan orang enak, ya, untung besar, masuk ke sana buntung, rumahnya tergadai, dikejar-kejar karyawan, gaji mereka tak keluar. Semuanya harus dengan ilmu. Ya, jangan maksakan diri. Kata beliau, fala yatakallaf ghairah, jangan paksakan diri sibuk membuka yang lain yang tidak dia lakoni, yang tidak dia pahami dengan baik. Illa an yakuna minhu karahatun syar'iyyah. Selama profesi tersebut boleh halal, lakoni. Kecuali jika memang dia dibenci, profesi yang dibenci dalam syariat, tidaklah dia jauhi karena tinjauan syariat. Subhanallah. Wa amma ma ta'tamidu 'alayhi min al-kutub fil 'ulum. Adapun perkara kitab-kitab yang kau tanyakan kepadaku, kitab apa yang paling baik yang dijadikan sebagai rujukan dalam ilmu agama? Fa hadza babun wasi'. Maka sungguh pembahasan mengenai kitab apa yang paling ideal adalah merupakan bab yang begitu luasnya. Wa huwa aidan yakhtalifu bi ikhtilafi nash'i al-insani fil bilad. Buku-buku ini berbeda-beda pula mana yang lebih utama sesuai dengan perbedaan negeri. Boleh jadi satu buku lebih utama untuk satu negeri, tidak bagi negeri lain. Ya, semuanya kembali kepada keadaan manusia, kondisi, ya, orang pada satu tempat. Tak sama antara satu tempat dengan tempat lain. Ya, andai kata kita berada di negeri, ya, negeri Jazair, negeri Tunis, negeri Maroko dan lain-lainnya. Ketika itu mereka lebih dekat dengan buku-buku bermazhab Malik, rahimahullah tabaraka taala. Ya, maka paling baik bagi mereka adalah dalam masalah fikih buku-buku bermazhab Malik. Ya, di sebagian negeri seperti Asia Tenggara dan lain-lainnya, ya, orang lebih dekat dengan mazhab Syafi'i, maka lebih utama bagi mereka adalah buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Lebih layak bagi mereka dibaca di sana. Ya, sesuaikan dengan keadaan, sesuaikan dengan tempat. Wala a'lamu fi dhalika, kata beliau. Ya, wa huwa aidan ikhtalifu bi ikhtilafi nashil insan fil bilad, faqad yatayassaru lahu fi ba'd al bilad min al ilmi. Sebagian negeri mungkin layak baginya satu buku mereka senangi, mereka gandrungi. Ya, aw min tariqihi, atau dengan yakni metode tertentu, ya, wa madzhabihi, sesuai dengan madzhab tertentu. Fihi ma la yatayassaru lahu fi balin akhar, tapi tak sesuai pada daerah lainnya. Sesuaikan dengan keadaan. Karena itulah sebagian ulama-ulama kita menyarankan, ya, dalam negeri-negeri yang bermadzhab Syafi'i lebih diutamakan membaca kitab-kitab daripada ulama Syafi'iyah. Seperti fikih yang kita baca Bulughul Maram, walaupun dia adalah hadis-hadis ahkam, penulisnya bermadzhab Syafi'i rahimahullah. Dalam syarah Sahih Bukhari kita baca juga yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Fathul Bari bermadzhab Syafi'i, dan begitulah seterusnya. Ya, kita berusaha untuk menyesuaikan dan tidak tercela dalam hal ini. Lakin jima'ul khairi an yasta'ina billahi subhanahu fi talaqqil ilmi. Tetapi inti daripada segala macam kebaikan adalah apabila seseorang senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala fi talaqqil ilmi al-mawruts 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam mempelajari ilmu yang merupakan warisan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat tulisan ini berkali-kali suruh kita untuk memohon kepada Allah bantuan. Allahu Akbar. Berulang-ulang dalam segala hal. Ya, cari kerja minta bantu kepada Allah. Menentukan buku minta bantu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ya. Inilah kebaikan. Ya, karena senantiasa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Minta bantu kepadanya, ibadati dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu saja diulang-ulang. Fa innahu huwal ladzi yustahiq fa innahu alladhi yustahiqqu an yusamma ilman, Sesungguhnya yang layak disebut ilmu adalah ilmu yang diwariskan oleh Nabi yang mulia SAW. Itu yang berhak dikatakan ilmu. Wa ma siwahu imma an yakuna ilman fala yakunu nafian. Adapun selain daripada yang datang dari Nabi SAW, boleh jadi dia disebut ilmu, tapi ya ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu kalam itu ilmu tapi tidak ada manfaatnya. Kata Syekhul Islam, ilmu kalam la yafhamuhu al-faqih, la yafhamuhu al-balid. Ilmu kalam orang bodoh tak paham. Wa la yantafi'u bihi adh-dhaki, tapi orang cerdas juga tak ada ambil manfaat daripadanya. Subhanallah. Ya. Wa imma an la yakuna ilman wa in summiya bihi. Kadang-kadang disebut juga ilmu padahal dia bukan ilmu, seperti ilmu sihir. Ini bukan ilmu, ini membahayakan. Ilmu tangkal-tangkal, ilmu tenung, ilmu melet wanita, ya, ilmu melet burung, semua dipelet. Ya. Wala in kana ilman nafi'an fala budda an yakuna fi mirathi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ilmu itu ilmu bermanfaat, pasti ada. Diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, diwariskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ma yughni anhu, cukup semuanya pada ilmu yang diwariskan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mimma huwa mithluhu wa khairun minhu. Bahkan apa yang datang dari Nabi adalah ilmu yang terbaik, lebih baik daripada ilmu apapun juga. Wal takun himmatuhu fahma maqasidir rasul sallallahu alaihi wasallam fi amrihi wa nahyihi wa sa'iri kalamih. Dan hendaklah tujuan seorang ketika menimba ilmu bukan sekadar menghafalkan hadis, tapi hendaklah dia berusaha untuk mengetahui apa tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maqasidus syara', tujuan syariat itu apa. Ini harus dipahami. Di antaranya syariat tujuannya memudahkan, at-taisir. Di antaranya syariat tujuannya adalah al-ijma', menyatukan manusia agar mereka tidak bercerai-berai. Ini adalah tujuan syariat, hendaklah dia pahami. Ya. Jadi kata beliau, hendaklah seseorang dalam belajar berupa memahami apa tujuan Rasul, apa illat, apa sebab Rasulullah memerintah, apa sebab Rasulullah melarang. Ya, wasair kalamih, dan begitulah dia hendaklah berusaha mencari tahu apa di balik perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tama'anna qalbuh, jika telah tenteram hatinya memahami perintah-perintah Nabi, larangan-larangan Nabi SAW, anna hadza huwa muradur rasul, jika telah tenteram hatinya inilah Rasulullah inginkan, fala ya'dilu anhu fi ma bainahu wa bainallah, maka janganlah dia setelah itu menyimpang daripada apa yang diinginkan Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala ma'an nas idza amkanahu dzalik, apalagi yang menghalanginya adalah manusia subhanallah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kata beliau rahimahullah, wal yajtahid an ya'tasima fi kulli babin min abwabil ilmi bi aslin ma'thurin 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seseorang berupaya dalam semua bab daripada bab-bab ilmu berpegang dengan sesuatu yang memang benar diwariskan oleh Nabi SAW, datang dari Nabi SAW. Ya, bukan sekedar ikut-ikutan belaka, tak ada dasarnya. Diwariskan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ishtaba alaihi, andai kata dia kesulitan, kebingungan, samar baginya perkara tersebut. Ya. Mimma qad ikhtalafa fihi an-nas, orang-orang berselisih, falyad'u bima rawahu Muslimun fi sahihi. Hendaklah dia berdoa dengan apa yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza qama yusalli min al-lail, adalah Nabi berdoa ketika salat malam. Ya, inilah doa yang kita baca tatkala kita kebingungan menghadapi perselisihan manusia. Mana yang harus kita ikuti? Hendaklah kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala sebagaimana Nabi mengajarkan. Ini yang dibaca Nabi ketika malam hari. Allahumma rabba Jibril, wahai Allah, engkaulah Tuhan Jibril. Wa Mikail, engkaulah Tuhan Mikail. Wa Israfil, engkaulah Tuhan Israfil. Dan tiganya malaikat adalah seluruh penghulu-penghulu malaikat, kembali kepada tiga ini. Ya, Jibril penghulu malaikat yang diwakilkan kepadanya roh kehidupan hati menyampaikan wahyu, Mikail yang disampaikan kepadanya kehidupan fisik membagi-bagi rezeki kepada manusia, dan Israfil yang kelak menghidupkan kembali roh yang telah dicabut dikembalikan kepada jasadnya. Maka inilah yang Rasulullah doa, ya, yang Rasulullah ucapkan dalam doanya, wahai Allah, engkaulah Tuhan Jibril, Mikail, Israfil, Fatir as-samawat, Engkaulah Tuhan yang menciptakan seluruh langit dan bumi, wal ard, alimul ghaibi wasyahadah, Engkaulah Tuhan yang mengetahui semua yang tampak dan yang tersembunyi. Anta tahkumu baina ibadik, Engkaulah yang menghukumi antara manusia yang berselisih, fi makanu fi ikhtilifun, dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Ihdini ya Tuhanku, berilah aku petunjuk jalan yang benar, lima ikhtilifa fihi minal haqqi biiznik. Tatkala orang-orang berselisih, berilah aku petunjuk untuk menepati yang benar daripada apa yang mereka perselisihkan. Innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang menunjuki orang ke jalan lurus. Jadi ini kembali lagi kepada kajian, berdoa kepada Allah. Tak lepas dari sana. Andai kata kita ragu menghadapi berbagai macam perselisihan, kembali kepada Allah, mohon kepada Allah hidayah petunjuk. Subhanallah, agar jangan pernah Allah luput dalam diri kita selama-lamanya. Fa innallaha ta'ala qad qala fi marahu anhu rasuluhu, karena Allah telah berfirman dalam hadis yang diriwayatkan rasulnya, ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum dhal, semua kalian itu sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk, fastahduni, minta kepadaku petunjuk, ahdikum, aku akan tunjuki. Kembalilah kepada iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Wa amma wasful kutubi wal musannafin wal musannifin, adapun engkau meminta aku agar menyebutkan buku-buku dan pengarang-pengarangnya, faqad sumi'a minna fi athna'il mudzakarah ma yassarahu Allah subhanahu. Sesungguhnya hal ini banyak kami ulas, kami ulang-ulangi dalam waktu kesempatan ya menyebutkan kajian-kajian kami ya. Wa ma fil kutubil musannafatil mubawwabati kitabun anfa min sahihi Muhammad ibn Ismail Bukhari. Tidak ada kitab yang dikarang yang lebih bermanfaat daripada kitab yang ditulis ya, kitab yang berjudul Sahih Muhammad bin Ismail Bukhari, Sahih Bukhari. Ini kitab yang paling bermanfaat, kata beliau rahimahullah. Dan Syekhul Islam telah membaca ratusan buku, bahkan kata dia, kadang saya tak memahami satu tafsir, terkadang saya butuh memahami tafsir kalamullah ya, butuh literatur sampai berpuluh bahkan beratus tafsir saya baca untuk mengetahui makna perkataan Allah Subhanahu wa taala. Itu Syekhul Islam ya. Kadang-kadang sudah saya baca berpuluh beratus, tak juga saya jumpa, tak juga saya paham apa tujuan perkataan tersebut. Ketika itulah saya berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, saya beristighfar sebanyak-banyaknya, saya mengatakan, ya mu'allima adama allimni wa ya mufahima sulaimana fahimni. Ketika itulah Allah bukakan bagi saya ilham petunjuknya. Allahu Akbar ya. Lakin huwa wahduhu la yaqumu bi usulil ilmi, tapi mengandalkan satu buku ini saja tak akan dapat sempurna seluruh ilmu didapatkan. Wa la yaqumu bi tamamil maqsud lil mutabahhari fi abwabil ilmi, bagi orang yang meluaskan ilmunya tak cukup satu buku Sahih Bukhari. Subhanallah, kita butuh buku-buku lainnya. Idh la budda min ma'rifati ahadithi ukhar, kita harus mengetahui hadis-hadis yang lain. Di sana ada Sahih Muslim, ada Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah ya, ada juga Muwatta Imam Malik, ada Muslim Imam Ahmad dan lain-lainnya. Kita selesaikan malam hari ini, sikit lagi cukuplah, nanti antum tinggalkan saya ini, sebentar lagi sekali ketemu selesai lah ini. Kita padakan sampai di sini, ini ada soal-soal, insyaallah sekali pertemuan selesai kitab ini, insyaallah. Ustaz, dalam i'tikaf bila kita keluar untuk membayar gaji karyawan, apakah tersebut dibolehkan? Pada prinsipnya ketika antum i'tikaf, jangan lagi pikirkan karyawan. Allah Jalla wa'ala. Maka sebelum kau masuk i'tikaf, wakilkan semua urusanmu kepada orang. Ya, andai kata kau ingin i'tikaf yang sempurna, kadang tak sanggup orang i'tikaf sempurna dan ulama berselisih i'tikaf. Bolehkah i'tikaf itu kapan saja? Atau dia harus beriring dari malam 21 sampai selesai? Sebagian mengatakan setelah mereka semua sepakat, paling afdal adalah i'tikaf Rasulullah. Rasulullah masuk ya, 10 malam terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pada tanggal 20 sebelum tenggelam matahari masuk ke masjid. Ya. 20 Ramadan dia masuk ke masjid sebelum tenggelam matahari. sallallahu alaihi wasallam. Dia mulai itikaf masuk ke dalam masjid. Ya. Nanti pagi hari setelah sholat malam masuk ke tendanya. Jadi masuk ke tendanya ketika ya pagi hari di hari 21-nya. Malam dia telah masuk. Ini itikaf yang sempurna. Ya. Penulang berselisih tentang itikaf. Sebagian mengatakan itikaf itu boleh berapa yang mampu dia lakukan semalam-semalam. Ya, part time itikaf. Oleh karena itu tak mampu full time, part time. Ambillah paket malamnya lagi. Kadang-kadang sudah begitu pun mau lebih ringkas lagi, ambil paket malam, malam ganjil. Ada pemburu malam Lailatul Qadar. Kalau malam ganjil nongol dia. Kalau tak ganjil hilang dia. Subhanallah, ya. Dan yang rajin insyaallah tabarakallahu taala orang boleh mengambil itikaf sesuai yang dia mampu. Dan Umar bin Khattab pernah bernazar ketika jahiliyah ingin beritikaf satu malam. Ya. Kata ketika telah masuk Islam, Rasulullah perintahkan kepada Umar, kau tepati nazarmu tersebut. Menunjukkan boleh itikaf semalam. Antum yang tak bisa mewakilkan orang lain untuk beri gaji, ambil yang part time. Kalau mau sempurna, ambil yang full time. Ya. Subhanallah. Apa hukum membaca? Apa hukum wanita membaca Quran di masjid-masjid dengan memakai toa pengeras suara sebagaimana di perumahan-perumahan? Menyelisihi tradisi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, baik perempuan maupun laki-laki. Ya. Ketika Ramadan, iya. Kalau kami mau membaca Quran, kok usah pakai mikrofon, semua orang harus dengar bacaanmu. Orang mau masak, orang mau nyuci. Ya, orang mau nyuci mobil, kau baca di dengan mikrofon keras-keras. Sementara hukum asalnya Quran kalau dibaca kita harus mendengarkan. Idza quri'al Quran fastami'u lahu. Jika Quran dibacakan kau dengarkan. Wan situ diam. Gimana kita mau diam, kita lagi sibuk berbincang-bincang. Hidupkan keras-keras pakai toa, mikrofon besar, pancarkan ke kita. Terpaksa diam semua? Tak mungkin. Tatkala kita lanjutkan berbicara, dia yang berdosa. Subhanallah. Tapi karena orang banyak tak tahu. Jangankan pakai mikrofon, di masjid saja kita tak boleh baca Quran keras-keras ketika ada yang lain sedang salat, mengganggu orang salat. Nabi yang melarang. Kata Nabi, la yujhir ahadukum qira'atahu ala akhih. Atau kama qala, jangan sampai seseorang itu membaca Quran keras-keras mengganggu saudaranya. Itu di masjid. Kullun yunaji rabbah, karena semua sedang berdoa, bermunajat kepada Tuhannya. Jangan diganggu. Maka menyisih sunnah. Allahu Akbar, ini pertanyaan terakhir. Allah menurunkan sesuatu itu sudah ada takarannya, ya. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, semuanya dengan takaran. Kalau enggak habis kita. Sempat diturunkan sekali rezeki kita sekali semua habis. Tak ada yang masuk sabilun najah. Sedikit-sedikit. Kadang disempitkan, kadang-kadang tak ada, kadang dijamak. Semuanya dengan maslahat untuk diri kita, dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya biqadarin ma'lum, dan ketentuan yang telah atur. Hujan pun demikian. Kalau Allah turunkan hujan sekaligus, tenggelamlah seluruh dunia ini. Karena hanya sekali Allah turunkan hujan, seluruhnya tanpa takaran. Kapan? Pada masa Nabi Nuh. Tak ditakar Allah SWT, langsung ditumpahkan semuanya. Habis tenggelam. Gunung-gunung pun tenggelam. Subhanallah. Semuanya dengan hikmah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa terjadi banjir hujan yang berlebihan, yang menghancurkan harta benda, ya, begitu juga angin puting beliung. Tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada hikmah di sana, agar engkau yang tak mengenai banjir bersyukur negerimu tak kena. Ya, bersyukur kepada Allah dengan hal tersebut, agar engkau berarti berkorban, mengeluarkan apa yang kau mampu berupa harta benda, membela mereka, membantu mereka. Dengan itu kau dapat pahala. Agar orang-orang yang tenggelam karena banjir dianggap sebagai orang-orang mati syahid. Allah angkat derajat mereka. Banyak hikmahnya. Tak sempat malam ini terselesaikan. Yang jelas semuanya dengan hikmah. Di sini banjir, di sini kering. Kalau semua banjir, habis tenggelam, mati semua orang. Di sini dibuat banjir, di sini dibuat kekeringan. Subhanallah. Begitulah indahnya kehidupan. Kalau semua orang kayak Syekh Ibrahim tak enak. Kalau semua orang kayak anak juga tak enak, tapi ada macam-macam variasi kehidupan. Ada musim panas, ada musim dingin, ada banjir, ada kering. Dan itulah tercipta keindahan. Subhanallah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.